بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أما بعد Alhamdulillah, kita baru sempat membaca tadi satu ayat yang setelah atau yang sering kita dengarkan, yang tentunya setelah kita mendengarkan, setelah kita membaca ayat tadi, diinginkan untuk membimbing kita semua menyadari bahwasannya hidayah, petunjuk dari Allah, ataupun hidayah, itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena hidayah Allah, tentunya kita tidak mendapatkan kebaikan dan kenikmatan yang seperti sekarang ini. Falnahmadullah atau falnahmadillah, maka kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dengan nikmatnya yang tidak terhingga sampai saat ini kepada kita semuanya. Satunya atau salah satunya adalah nikmat hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai nikmat yang besar ini. Kemudian kita kembali melanjutkan kajian kitab Al-Mawahib Rabbaniyah Minal Ayatil Quraniyah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamatu Al-Syeikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di Rahimahullahu Ta'ala. Beliau berkata Rahimahullah, faslun yang bagi liman tamuhat nafsuhu lima la qudrata lahu alaihi. Au ghaira mumkin, ghaira mumkin fi haqqihi, ghaira mumkinin fi haqqihi. Wahazinat atau hazunat li'adami husulihi ayyusliyaha bima an'amallahu bihi alaihi mimma hasala lahu minal khair al-ilahi alladhi lam yahsul li gairihi. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, sepantasnya bagi orang yang sangat berhasrat, berkeinginan dengan apa yang dia tidak mampu untuk mencapainya. Atau tidak mungkin hal tersebut padanya. Dan kemudian dia pun bersedih. Karena dia tidak mendapatkannya. Maka hendaknya dia menghibur dirinya dengan apa yang Allah mengkaruniakan kepadanya dari nikmat-nikmat padanya. Dari apa yang dia dapatkan dari kebaikan ilahi. Yang ini tentunya tidak diperoleh oleh yang lainnya. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Sebagai manusia, banyak cita-cita, banyak maksud, banyak pengharapan. Tentunya yang terpuji apabila cita-cita itu baik, maksud yang baik, harapan yang baik. Punya keinginan terhadap sesuatu yang baik, tetapi dia tidak bisa meraihnya karena dia adalah hamba Allah, manusia yang urusannya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia juga tidak mungkin untuk mendapatkannya melihat kadarnya. Tentunya dengan apa yang baik, apa yang dia inginkan dari kebaikan, apa yang dia harapkan. Tetapi dia tidak mendapatkan dan tidak bisa memperolehnya, ini akan membuat sedih. Ini akan membuat sedih bagi seseorang atau bagi hamba Allah tersebut. Namun tentunya hendaknya dia menghibur dirinya, karena tidak sedikit dari nikmat yang Allah telah berikan kepadanya. Tidak sedikit dari kebaikan yang telah dia peroleh, telah dia raih, telah dia dapatkan. Yang nikmat-nikmat tersebut, perolehan tersebut dari Allah, ini kalau dia cermati tidak didapatkan oleh yang lainnya. Karena itu dia bersyukur seterusnya kepada Allah. Allah menciptakan kita dengan penciptaan yang tentunya sempurna yang telah Allah inginkan, dengan kondisi fisik kita, kemudian apa yang kita dapatkan di dunia ini, Allah telah menetapkan dan telah menakdirkan dengan kebaikan dan hikmah yang ada di sisinya untuk hambanya. Tentunya satu dengan yang lainnya dengan ketetapannya masing-masing, sehingga bisa jadi satu dengan yang lainnya berbeda dengan apa yang Allah tetapkan terhadap hambanya tersebut. Dan tentunya perbedaan ini semua dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, dengan apa yang dia telah tetapkan untuk hambanya. Dan apa yang Allah tetapkan untuk hambanya tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang suatu yang tidak bermakna. Sehingga kalaupun ada satu perkara ini, satu keadaan ini pada hamba, tidak ada pada hamba yang lain, masing-masing memiliki apa yang Allah peruntukkan padanya dengan satu keadaan yang bermanfaat dan keadaan yang diinginkan kebaikan bagi hambanya tersebut. Dan apabila hamba menyadari hal tersebut, niscaya dia dapat menerima dan seterusnya akan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan apa yang Allah karuniakan kepadanya. Ternyata apa yang Allah karuniakan kepadanya banyak. Dan semuanya baik. Buat hamba tersebut. Kalaupun apa yang Allah tetapkan tersebut tidak untuk yang lainnya misalnya. Namun bagi yang lainnya juga baik. Dengan apa yang Allah telah tetapkan pada yang lainnya tersebut. Dengan ini dia tidak perlu bersedih dan dia tidak perlu melihat sisi kekurangan. Karena ternyata apa yang Allah karuniakan padanya sangat banyak dan menuntut dia untuk selalu mensyukurinya. Bisa jadi temannya memiliki suatu yang lebih, dia tidak memiliki. Namun di sisi yang lain, dia memiliki suatu yang lebih, temannya tidak memiliki. Jangankan pada orang lain, pada seorang yang dikatakan bersaudara, seibu, seayah, saudara kandung, berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Tetapi mereka dengan keadaan yang berbeda ini, Allah inginkan kebaikan bagi masing-masing pihak. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang tidak berguna yang Allah berikan kepada hambanya. Hanya saja demikianlah Allah menginginkan kepada hambanya perbedaan tersebut. Yang kita kembali pada keterangan, kalau seandainya hamba ini mau melihat apa yang ada pada dirinya, dia memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Dan yang lainnya ketika melihat pada dirinya, dia memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh saudaranya tersebut. Kalau kita bisa seperti ini, kita akan terhibur dan kita akan merasa bahagia, merasa tercukupi, dan tentunya tidak pernah bersedih, dan tentunya tidak pernah hasad atau dengki atau iri kepada sesama hamba-hamba Allah. Karena ternyata saya juga memiliki kebaikan yang banyak. Demikian hamba-hamba Allah yang lain memiliki kebaikan yang banyak pula. Kemudian yang perlu juga kita ketahui di sini, dengan apa yang diharapkannya ke depan yang bisa diraihnya. Demikian juga keadaannya, seorang bisa saja mendapatkan apa yang di depan, yang ingin diraihnya. Ada pula yang tidak diinginkan oleh Allah untuk dia meraihnya. Walaupun itu kebaikan. Kita misalkan contoh yang mudah, kita ingin menunaikan ibadah haji. Semua kita pastinya tentunya sebagai insan yang beriman menginginkan kita bisa menunaikan ibadah haji. Ibadah haji baik, utama, mulia, bahkan sebuah kewajiban, sebuah rukun. Namun tidak semua pihak bisa menunaikannya. Dengan keterbatasan yang tentunya dia miliki. Di sana ada orang yang bisa menunaikannya, bahkan mungkin, mohon maaf, orang yang bisa menunaikannya ini tidak memiliki harta yang banyak, tapi dia bisa menunaikannya. Sementara yang ingin menunaikan, dia memiliki harta yang banyak, tapi dia tidak bisa menunaikannya. Dia terhalang, semisal zaman ini, kita berada di zaman pandemi. Terhalang dengan pandemi misalnya. Dia punya harta, tapi dia terhalang. Semuanya ditetapkan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan apa yang di depan, yang diharapkan kebaikan, bisa jadi dia dapatkan, bisa jadi dia tidak dapatkan. Namun, apa yang dia raih, dia bersyukur kepada Allah. Apa yang belum dia raih, dia tentunya melihat itu semua kebaikan yang Allah inginkan, Allah tangguhkan untuknya. InsyaAllah Ta'ala, kedepannya dia akan meraihnya. Atau, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menetapkan dengan takdirnya, dia meraih hal tersebut. Dia iman. Inilah yang semestinya bagi seorang yang beriman. Bagi seorang yang mengimani takdir. Sehingga tidak terjadi padanya kegundah gulanaan, kesedihan terhadap keinginan yang dia belum bisa meraihnya dan tidak mampu dia meraihnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jangankan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada sebuah keinginan yang beliau belum sempat meraihnya. Kemudian Allah datangkan ajal beliau. Kita ingat beliau ingin kalau nantinya beliau diberi usia yang panjang, beliau ingin berpuasa di tanggal 9 Asyura. Tetapi kemudian Allah takdirkan beliau wafat. Berpuasa di tanggal 9, kebaikan. Demikianlah. Artinya para nabi pun semuanya keadaannya, ketetapan urusannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini untuk menghibur kita semua. Karena itu beliau katakan di sini, ayyusliha bima an'amallahu bihi alaihi. Dia menghibur dirinya dengan melihat, selain daripada itu, dari nikmat-nikmat Allah yang banyak, dengan apa yang dia telah peroleh, yang mungkin kalau dia cermati, nikmat ini tidak diperoleh oleh yang lainnya, tapi dia memperolehnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa qala rahimahullah, wa li hadza lamma tamuhat nafsu Musa alaihi salam ila ru'yatillahi ta'ala wa talaba dhalika min Allah, fa'alamahu Allah anna dhalika ghaira hasilin lahu fid dunya wa ghaira mumkinin. Dan karenanya, ini sebuah contoh dari beliau, tatkala Musa berhasrat, berkeinginan untuk melihat Allah. Untuk melihat Allah di dunia. Dan dia meminta hal tersebut kepada Allah. Namun Allah a'lamahu. Allah memberitahukan dan mengajarkan kepada Musa bahwa yang seperti itu ghairu hasilin lahu, tidak akan mungkin dia dapatkan di dunia. Ini tidak akan mungkin di dunia. Salahu bima atahu. Tetapi ketika dikatakan tidak mungkin engkau melihat saya ya Musa di dunia ini, tetapi salahu, tapi Allah menghibur nabinya ini dengan yang lainnya, bima atahu, dengan apa yang Allah datangkan kepadanya. Allah berfirman, faqala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Ya Musa, kata Allah, aku telah memilihmu di antara manusia dengan risalah ini. Nabi Musa adalah rasul. Bahkan dikatakan dari kalangan ulul azmi. Tentunya ini adalah anugerah yang besar, rasul dan dari kalangan ulul azmi. Cuma tentunya dari ulul azmi itu ada tokohnya. Tokohnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pemimpin ulul azmi adalah Rasulullah. Naam. Musa telah dipilih oleh Allah, rasul sekaligus ulul azmi dari kalangan rasul. Kemudian nikmat yang lain, engkau juga ya Musa, aku anugerahkan dari hamba yang aku ajak bicara, atau hamba yang berbicara langsung denganku. Yaitu Musa berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjadi percakapan antara Musa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Musa dikatakan Kalimur Rahman, orang yang berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimur Rahman, ini adalah anugerah yang besar. Di antara para rasul, beliau adalah Kalimur Rahman, Karena itu dikatakan di sini wabikalami. Kamu tidak mungkin akan melihat saya di dunia ini, tapi kamu adalah nabi dan rasul yang telah nikmat ini engkau dapatkan tidak pada yang lainnya. Engkau juga adalah orang yang saya pilih untuk berbicara langsung denganku. Kemudian fakhudz ma ataituka, maka ambillah, terimalah apa yang aku telah berikan kepadamu. Wa kum minasyakirin, jadilah engkau dari hamba-hamba yang bersyukur. Artinya, walaupun baik, mau melihat Allah itu baik, tetapi untuk di dunia ini tidak mungkin. Nanti di akhirat. Namun, nikmat yang lain banyak yang Allah telah berikan, termasuk ini nikmatnya. Engkau Rasul, engkau adalah kalimur Rahman. Ini dulu, jadilah engkau hamba yang bersyukur. Maksudnya tentunya dengan ayat ini, kita semua, dengan apa yang Allah telah berikan dari kelebihan, dari hasil yang kita dapatkan, ataupun mungkin dari cita-cita yang telah kita raih, jadilah kita hamba-hamba yang bersyukur. Adapun yang belum kita raih, misalnya Allah tidak menetapkannya dan tidak mungkin untuk kita dapatkan, kita tentunya tidak boleh bersedih, dan kita seharusnya berkeyakinan apa yang Allah tetapkan pada hambanya itu adalah baik. Dan ini belum untuk saya telah mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak yang lainnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa kadzalika nabbaha Allahu rasulahu wa ibadahu al-mu'minina ala hadzal ma'na. Dan oleh karena itu pula Allah memperingatkan atau Allah memperingatkan Rasulnya dan hamba-hambanya kaum mukminin dengan makna yang seperti ini. Rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hamba-hambanya kaum mukminin tentunya dari para kekasihnya, dari hamba-hamba yang saleh yang beriman. Dari para sahabat Nabi. Allah berfirman, "Au ja'ukum hasirat suduruhum ay yuqatilukum au yuqatilu qaumahum walau syaa Allahu lasallatahum 'alaikum falaqatalukum." Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-90. Au ja'ukum hasirat suduruhum. Ketika mereka musyrikin mendatangi kalian, tapi mereka dadanya terasa sempit. Sempit dan berat. Ayu qatilukum, untuk memerangi kalian. Ayu qatilu kaumahum, atau memerangi kaumnya. Berat bagi mereka. Karena para sahabat Nabi dari kalangan muhajirin, dari orang-orang Makkah, orang-orang Quraisy, mendapatkan permusuhan yang amat sangat dari kaumnya sendiri. Pembesar-pembesar mereka bahkan. Musyrikin, kafirin, Quraisy yang ada di Makkah pada waktu itu. Dan selain daripada suku Quraisy yang ada di Makkah pada waktu itu. Tetapi kemudian Allah yang menghalangi mereka dari keinginan memerangi kaum musyrikin. Tadarik ingin memerangi kaum muslimin. Walau syaa Allahu, kalau Allah berkeinginan mereka memerangi kalian, la sallatahum alaikum, tentunya Allah akan menguasakan mereka kepada kalian, menguasakan mereka terhadap kalian. Falaqatalukum, dan mereka akan na'am, tentunya memerangi kalian. Fa inna nadhra atau nadhara ila hadhil hal wa huwa kaffu aydihim 'anil mu'minin wa musalamatihim بالنسبه الى الحاله الاخرى وهي ان لو شاء الله لسلطهم على المؤمنين فقاتلوهم مما يهون بها الامر فهم وان لم يكونوا معاونين للمؤمنين فكذلك لم يكونوا معاونين عليهم. A'da'ahum atau lam yakununa mu'awinina a'da'uhum wa mimma yusbihu hadha anna al-'abda ma'murun ay yanzura ila man dunahu fil mal wal jah wal afiyah wa nahwiha la ila man fauqahu. Kata beliau rahimallahu ta'ala, dengan ayat yang telah kita dengarkan, maka sesungguhnya melihat pada realita atau keadaan ini, yaitu mereka menahan tangan-tangan mereka dari memerangi kaum mukminin dan dari berdamai dengan kaum mukminin. Jadi mereka menahan tantan mereka dari mukminin dan mereka berdamai dengan kaum mukminin. Binisbati ilal halatil ukhra, maka apabila dibandingkan dengan keadaan yang lain, wahia, yaitu kalau Allah inginkan Allah kuasakan mereka, Allah memberikan kuasa kepada mereka untuk menguasai kaum mukminin, kemudian mereka memerangi kaum mukminin, tentunya mimma yahunu bihal amru, tentunya dengan realita tadi mereka tidak mau memerangi kaum mukminin, bahkan mereka berdamai dengan kaum mukminin, ini lebih meringankan perkara bagi kaum mukminin daripada mereka memerangi kaum mukminin. Berat bagi kaum mukminin menerima peperangan mereka. Fahum wa illam yakunu muawinina lil mu'minin, mereka walaupun tentunya tidak akan membantu terhadap kaum mukminin, demikian mereka tidak akan membantu musuh-musuh mereka untuk memenangkan. Wa mimma yusbihu hadha, dan yang seperti ini, kata beliau, seorang hamba diperintah untuk melihat kepada siapa yang berada di bawahnya dari memiliki harta, dari memiliki atau siapa yang berada di bawahnya dari harta, dari kedudukan, dari kesehatan, dan yang lainnya. Hamba disuruh untuk melihat kepada siapa yang di bawahnya. La ila man fauqaha, tidak diperintahkan untuk dia melihat yang di atasnya. Kenapa tidak diperintahkan dia melihat yang di atasnya? Fa innahu ajdar alla yasdari ni'matallah alaihi. Karena itu lebih baik, lebih pantas agar dia tidak mudah menampik nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadanya. Wa kadzalika idzabtuliya bi baliyatin, demikian hamba ketika diberikan oleh Allah musibah, falyahmadillah, dengan musibah ini sekalipun dia memuji kepada Allah. Alam takun azam min dhalika, karena musibah walaupun dia menerima tidak lebih besar dari musibah yang lainnya. Wal yaskurillah, hendaknya dia bersyukur kepada Allah. Angkanat fi badani au malihi la fi dinihi, kalau itu terjadi ternyata pada hartanya, pada badannya, alhamdulillah ini bukan pada agamanya. Wa sahibu hadhil hal, sehingga seorang yang seperti ini keadaannya, kata beliau, mutmainnul qalb, pastinya orang yang tenang hatinya. Mustarihun an-nafs, pastinya orang yang tenang jiwanya. Wa saburun syakurun, dan pastinya orang yang memiliki sifat penyabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, setiap keadaan yang telah kita peroleh tidak lepas dari takdir Allah, dan setiap kenyataan di depan nantinya yang kita dapatkan juga tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada kenyataan yang mungkin menyenangkan yang kita dapatkan, kita bersyukur kepada Allah. Ada kenyataan yang pahit yang kita dapatkan, kita bersabar dengan apa yang pahit tersebut, sambil kita melihat bahwa ternyata kita bukan satu-satunya yang mendapatkan di sana. Ada orang yang lebih menderita mendapatkan perkara yang lain, melebihi apa yang kita dapatkan. Sambil kita menengok nikmat tersebut yang Allah telah berikan kepada kita dengan nikmat yang banyak. Kalau misalnya kita ditimpa satu penyakit, alhamdulillah masih penyakit yang bisa kita sembuhkan atau disembuhkan dengan tentunya jalan penyembuhan kesehatan. Demikian kalau itu harta, harta alhamdulillah di sana masih ada, terbuka pintu-pintu yang lain untuk mendapatkan gantinya. Kalau masih badan, masih harta, alhamdulillah bukan agama. Karena kalau agama yang terkena musibah, berbahaya. Demikianlah seorang berhitung dan mencermati dirinya, sehingga dia tidak mudah putus asa dan tidak mudah dia bersu'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi sudah disampaikan, jangankan kita, para anbiya seperti keadaan kita, yaitu seperti kita manusia hamba Allah, ada yang bisa diraih, ada yang didapatkan, ada keadaan yang mereka dapatkan yang sangat berat, yang tidak didapatkan oleh yang lainnya, dan seterusnya. Mudah-mudahan Tentunya dengan keterangan-keterangan yang seperti ini, memupuk iman kita, mengokohkan iman kita. Dan seperti apa yang beliau katakan, hamba yang bisa mencermati dan hamba yang bisa mengetahui perkara seperti ini, keterangan tadi, pastinya dia orang yang kalbunya tenang. Dia tidak mudah goyah, dia tidak mudah rapuh. Kalbunya tenang, jiwanya tenang. Dia pasti orang yang penyabar. Karena betapa banyak perkara, musibah yang dapatkan, dia bisa bertahan, dia sabar. Dan pastinya dia orang yang banyak bersyukur. Karena ternyata dengan apa yang dia dapatkan, sedikit dengan banyaknya nikmat Allah yang telah dia dapatkan. Apa yang dia dapatkan dari mungkin kekurangan, mungkin keberatan itu sedikit. Dibanding dengan nikmat yang telah banyak dia dapatkan. Makanya dia dikatakan, saburun syakurun. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian baiknya keterangan-keterangan ini, sehingga tentunya diharapkan membimbing kita semua. Membimbing kita semua agar menjadi hamba yang kuat. Menjadi hamba yang penuh percaya dengan apa yang Allah tetapkan. Dengan takdirnya. Menjadi hamba yang penuh percaya dengan kebaikan-kebaikan yang Allah inginkan terhadap dirinya. Allah tidak zalim kepada hambanya. Allah tidak khianat kepada hambanya. Allah maha baik dan Allah akan menepati apa yang Allah inginkan dari kebaikan-kebaikan yang dia berikan kepada hambanya. Karena itu, bagi kita untuk bisa merealisasikan keterangan-keterangan tadi, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Ini yang mungkin bisa kita dengarkan dari keterangan-keterangan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Saya mohon maaf kalau di sana ada hal-hal yang kurang berkenan dan mungkin ada hal-hal yang belum tersampaikan. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita semuanya. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.